Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadhal yawmil mubarak fajma'na yawmal qiyamati ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana kama jama'ta ajsadana fajma' kulubana fi mahabbatika. Uqsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumratil mutahabbina fika wa ma'azum rati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya ghafiraz dhunubi ighfiriz dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya allamal ghuyub ibarakatil habibil mahbub. Urzukna ya Rabbana taubada qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Hadirin hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa terus istiqamah di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal, dan semoga amal yang akan kita lakukan ataupun yang telah kita lakukan adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lintaskan sejenak niat, mungkin ada di antara saudara kita atau orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang dekat dengan kita yang belum diberi oleh Allah kesempatan, belum digerakkan hatinya untuk menghadiri majelis yang mulia semacam ini. Semoga segera dibimbing oleh Allah, dibawa oleh Allah ke tempat mulia, sehingga mereka bisa menyusul dengan saudara-saudaranya di dalam kemuliaan. Kita niatkan yang semacam itu, karena banyak kelalaian kita di dalam memohon kepada Allah di saat melihat mungkin suami atau istri atau anak, paman belum rela atau belum senang menghadiri ke tempat yang semacam ini. Dan juga ketahuilah bahwa tidak adanya greget, tidak adanya terenyuh di saat kita menyaksikan orang-orang dekat kepada kita, di saat mereka tidak bisa hadir ke tempat yang semacam ini, kok tidak ada rasa di hati kita, tidak ada rasa di hati kita, rasa terenyuh, maka ketahuilah, dikhawatirkan yang rusak hati kita. Tidak ada cinta kepada mereka, dan di saat tidak ada cinta kepada mereka, sebetulnya yang rusak adalah hal terpenting yang ada pada kita, yaitu iman kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena orang yang paling dekat dengan kita tentunya harus paling selamat. Setelah kita berusaha untuk mencari keselamatan, tentunya orang-orang yang dekat dengan kita. Makanya sering dan seringlah lintaskan di hati anda di tempat-tempat yang semacam ini. Di saat kita memulai pengajian yang semacam ini, anda sadar atau tidak, suami anda di mana? Istri Anda di mana? Kalau istri Anda tidak ikut karena untuk sebuah kesibukan yang positif, masuk akal. Tapi jika ternyata istri Anda adalah orang yang nganggur di rumah, hanya tidak mau saja untuk ngaji, sudah prihatin atau belum? Atau Anda seorang istri yang mempunyai suami yang tidak pernah punya kerinduan untuk menghadiri tempat yang mulia semacam ini, sudah terenyuh atau belum hati Anda? Mohonlah kepada Allah yang menggerakkan hati, membolak-bolak hati, membolak-balik hati, yang memudahkan langkah siapapun menuju ke tempat yang mulia. Lagi Anda sudah memohonkan kepada Allah, paling tidak yang selamat hati Anda. Permasalahannya itu cuma tidak pernah peduli dengan anak, dengan saudara, dengan bibi, dengan mak. Dan berapa kali kita mengajak mereka untuk menghadiri tempat yang mulia semacam ini? Berapa kali Anda mengajak suami Anda? Berapa kali Anda mengajak istri Anda? Dan dengan cara seperti apa? Dan tidak boleh putus asa di saat mengajak kepada mereka. Tidak boleh putus asa dan harus terus menerus dan tidak ada hentinya. Inilah. Hadirkan saat ini. Semoga mereka yang belum bisa hadir ke tempat mulia semacam ini segera dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri tempat yang mulia semacam ini. Dan ketahuilah jika mereka sudah menjadi ahli istiqomah. Kalaupun Anda semua sudah menjadi ahli istiqomah, kok suatu ketika ada halangan? Yang halangan itu benar-benar halangan yang sesungguhnya. Misal, tiba-tiba sakit. Semoga sehat semuanya. Amin. Di saat Anda sakit, kok Anda tidak bisa menghadiri tempat yang mulia semacam ini, maka pahala tetap akan dikirim oleh Allah. Termasuk ilmu yang dihadirkan oleh Allah kepada orang yang hadir akan dikirim kepada orang yang tidak hadir. Karena yang tidak hadir adalah ahli istiqomah, hanya kebetulan saat itu dia adalah sakit atau karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka yuk kita saat ini lintaskan hati kita untuk membawa mereka, saudara kita, anak-anak kita. Jangan cuek saja, sebab hati yang cuek dengan mereka itu adalah tanda tidak cinta kepada mereka. Baik, pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab At-Tajridus Sharih, ringkasan kitab Sahih Bukhari, ringkasan kitab Sahih Bukhari, dan kemudian kita akan baca kitab Riyadhus Shalihin. Kepada para asatidz dipersilakan untuk membacanya. Fadhlu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa suhurihi wa ansarihi wa syi'ahihi wa muhibbihi wa ummatihi wa alaina mahum ajma'in ya arhamar rahimin. Qala al mu'allif bi sanadikum al mutasil bil Abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad Abdul Latif bin Abdul Latif As-Siraji Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain ila angkol kitabu babil adan ila angkol An Malik ibn Huraisin qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi faqamna 'indahu 20 lailatan wa kana rahiman rafiqa falamma ra'a sawqana ila ahlina qala irji'u fakunu fihim wa'allimuhum wa sallu fa idza haradis salatu falyu'adhin lakum ahadukum wal yu'ammakum akbarukum. An Malik ibn al-Huraisi qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi faqamna 'indahu 20 lailatan wa kana rahiman rafiqa falamma ra'a sawqana ila ahlina qala irji'u fakunu fihim wa'allimuhum wa sallu fa idza hadratis salatu falyu'adhin lakum ahadukum wal yu'ammakum akbarukum. An Malik ibn al-Huraisi qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi faqamna 'indahu 20 lailatan wa kana rahiman rafiqa falamma ra'a sawqana ila ahlina qala irji'u fakunu fihim wa'allimuhum wa sallu fa idza hadratis salatu falyu'adhin lakum ahadukum wal yu'ammakum akbarukum. Ya wal ya ummakum akbarukum. Qala sunna Ibrahim Allah taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulum. An Malik ibn Huwairith. Diriwayatkan dari Sayyidina Malik ibn Huwairith qala, beliau berkata, ataitu aku datang an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi nafarin min qaumi, bersama sekelompok. Bersama sekelompok. Qala, berkata Malik bin Huwairith bin Huwairith, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi nafarin bersama sekelompok, min qaumi dari kaumku, datang kepada Nabi untuk menuntut ilmu, untuk belajar bersama rombongan, nginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamna indahu, kami tinggal bersama Nabi. 20 lailatan, 20 hari. Wa kana rahiman rafiqa, Nabi Muhammad itu penuh kasih, rafiq, lembut hatinya. Falamma ra'a syauqana, tatkala mereka melihat kami itu rindu kepada keluarga kami, sudah 20 hari bersama Rasul. Tatkala beliau menangkap kerinduan kami, ila ahalina, kepada keluarga kami, qala, beliau berkata, irji'u, sudahlah, pulanglah kalian. Hukunu fihim, 20 hari ini sementara untuk sudah cukup, pulanglah dulu ke kampungmu. Tapi ingat, pulangnya bukan nganggur. Hukunu fihim, beradalah kalian bersama mereka. Bukan ngurus dirinya sendiri, tadi mukaddimahnya, ngurus sendiri, sholat-sholat sendiri, tidak cukup. Datanglah kepada mereka, apa yang kau kenal di majelis ini, apa yang kau dengar di majelis ini, apa yang kau dapat ilmu di majelis, alimuhum, ajarkan mereka. Wasallu, dan ajarkan sholat kepada mereka. Fa'idha hadratis sholatu, jika waktu sholat sudah tiba, beliau azin lakum, hendaknya salah satu dari kalian itu azan. Ahadukum, salah satu dari kalian. Wal ya ummakum, amma ya ummu. Wal ya ummakum. Dan hendaknya salah satu dari kalian menjadi imam. Siapa itu akbarukum, yang paling tua di antara kalian? Bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Begitulah mereka kalau menuntut ilmu. Jadi pakai membawa rombongan, tinggal bersama Nabi beberapa hari, belajar serius, pulang. Datang lagi, pulang. Tidak beda itu sebenarnya dengan majelis semacam ini. Karena mungkin tempatnya jauh, tidak mungkin mondar-mandir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menyisihkan waktu 10 hari, 20 hari bersama Nabi. Adapun yang dekat dengan Nabi, mondar-mandir pulang. Mondar-mandir pulang, tapi bersama Nabi untuk belajar. Dan dia itu ada maksud, mereka itu datang kepada Nabi untuk belajar, pulang untuk diajarkan. Bukan sekedar mengaji-ngaji saja, Kalau bisa, sebisa mungkin. Cuman karena kemampuan orang di dalam menangkap ilmu itu bermacam-macam. Ada orang yang bisa faham, tapi ternyata untuk menyampaikan sama sekali tidak bisa. Baik. Adapun jika dia punya udur semacam itu ya, kalau menyampaikan malah salah-salah. Akan tapi yang gampang-gampang yang Anda fahami, yang Anda mengerti, yang Anda catat, sampaikan di tempat lain. Itulah hakikat ilmu yang manfaat. Jadi bukan saja ingin baik untuk dirinya sendiri, akan tapi menginginkan orang lain untuk kebaikan. Dan Nabi itu, nah, sisi lain sifat kasihnya Nabi dan sayangnya Nabi. Kalau sudah 20 hari ini ada kerinduan kepada keluarganya, maka Nabi Muhammad mengizinkan untuk pulang. Pulanglah kalian, tapi ingat, dirikan sholat bersama mereka. Ajari mereka ilmu yang kau dapat di majlis ini. Seolah-olah disyaratkan semacam itu, kau boleh pulang, tapi ingat, tidak boleh diam, kau harus menjadi juru dakwah di tempatmu masing-masing. Sesuai dengan yang mampu engkau fahami di majlis ini, maka sebarkan kepada mereka. Jangan lebih. Yang tidak tahu, katakan tidak tahu, nanti ketemu lagi. Dan kemudian sifat Nabi kasih itu, sifat kasih sayang Nabi. Kemudian setelah itu apa? Hukum yang lain. Idza hadratis shalatu falyu'adzin lakum ahadukum. Nah, ini menunjukkan bahwasanya adzan itu disunnahkan kapan waktu sholat tiba. Biarpun dimanapun. Jadi bukan saja hanya masjid yang disunnahkan untuk adzan. Bukan masjid. Bahkan kalaupun seandainya kita sendirian, itu tetap disunnahkan kita untuk mengumandangkan adzan. Ingin melakukan sholat sendiri tetap sunnah. Hanya bedanya, kalau Anda dalam bersama kelompok tertentu yang tidak ada sangkut pautnya dengan masyarakat luas, maka azan disunnahkan tetap. Apakah itu di awal waktu atau pertengahan waktu. Hanya bagi yang ngurusi masjid atau menara yang bakal didengar oleh banyak orang, maka sangat-sangat dihimbau kepada mereka itu, tukang azannya, untuk memperhatikan waktu agar bisa mengumandangkan azan di awal waktu. Sebab masjid itu ditunggu-tunggu. Sehingga para ulama mengatakan, jika masjid atau menara itu sudah tidak di awal waktu lagi, maka tidak disunnahkan lagi azannya dikumandangkan di menara. Tapi sunnah azan tetap. Jadi azannya di dalam, tapi enggak usah rame-rame. Bikin pusing orang itu nanti. Ya, jadi azan itu tolong semua masjid itu memperhatikan waktu masuknya sholat agar segera bisa azan di awal waktu. Agar masjid itu punya makna, punya guna, punya manfaat. Apa mikrofonnya itu. Orang yang di kiri kanannya itu ada di antara mereka yang menanti kapan waktu sholat masuk. Sebab aku pengen sholat langsung mau pergi ke Jakarta. Aku pengen sholat langsung pengen nidurkan anak. Aku pengen sholat langsung pengen ngerjakan pekerjaan yang belum beres. Jangan sampai menunggu-nunggu tak tahu apa yang ditunggu terlambat azannya, kan bermasalah. Tapi ini menunjukkan bahwa biarpun tidak di dalam masjid tetap disunnahkan azan. Bagi kaum laki-laki ya, disunnahkan melakukan azan di rumah pun boleh, dimanapun kita disunnahkan untuk azan. Kemudian di situ apa? Dihimbau oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal ya ummakum akbarukum, hendaknya salah satu dari kalian yang lebih besar, yang paling besar untuk menjadi azan. Tapi nanti setelah itu para fuqaha itu menyebutkan, menafsirkan makna ini dengan riwayat yang lainnya, di antaranya adalah orang yang paling alim ilmunya atau paling dituakan, paling banyak umurnya, yang paling banyak ilmunya tentunya. Jika ada orang sama-sama alim, yang satu alim tua, yang satu alim muda, maka didahulukan alim tuanya. Nah, ini adalah nanti tertibnya, tertib tentang siapa yang berhak menjadi imam, yang lebih pantas jadi imam. Biarpun seandainya anak kecil pun jadi imam diperkenankan untuk tarbiyah. Di rumah Anda sendiri, barangkali Anda pas tidak sempat sholat di masjid, kok sholat di rumah, Anda punya anak sudah tamyiz dalam mazhab Imam Syafi'i. Biarkan anak kita yang sudah tamyiz itu menjadi imam. Biar ada keberanian untuk menjadi imam. Namanya tarbiyah. Tidak harus yang tua terus. Perlu dididik anak-anak. Akhirnya bangga, dia senang. Pasalnya aku sudah jadi imam, dididik menjadi seorang besar, orang besar. Suruh imam dalam sholat. Suruh ngimami adik-adiknya, suruh ngimami kakaknya. Sesaat gantian. Begitu, ini pendidikan. Wal ya ummakum, hendaknya menjadi imam di antara kalian, itu akbarukum yang paling besar. Akbarukum yang paling besar di antara kalian. Satu lagi, setiap ada hadis yang seiring. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bilaih galu anhu radiyallahu anhu fi riwayatin. Ata rajulani an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuridan as-safara. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لي أمكما أكبركما. وعنه رضي الله عنه في رواية أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لي أمكما أكبركما. وعنه رضي الله عنه في رواية أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لي أمكما أكبركما. Ini seiring dengan hadis sebelumnya, diriwayatkan juga dari Malik ibn Khuwairith. Wa anhu radhiyallahu anhu fi riwayatin, dalam riwayat lain, ata rajulani, datang dua orang an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuridani, mereka itu pamit mau pergi as-safar. Saya mau pergi ya Rasulullah, subhanallah, minta wasiat ya. Tolong nasihati saya ya Rasulullah, saya mau pergi begitu. Nah, layaknya semacam itulah orang-orang mau pergi, datang kepada orang soleh agar yang pertama didoakan, agar ada pesan-pesan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda memberikan pesan kepada mereka. Idza antuma, jika kalian berdua itu kharajtuma, keluar untuk bepergian. Lalu datang waktu salat, fa'adhinna, hendaknya azan. Kalian berdua, bukan berdua-duanya suruh azan, pokoknya kalian berdua waktu mau melakukan salat adakan azan. Tsumma aqima, kemudian iqamat. Tsumma liya ummakum akbarukuma. Liya ummakuma, hendaknya liya ummakuma menjadi imam salah satu dari kalian berdua, akbarukuma, yang paling tua. Menunjukkan bahwa sunnah azan biarpun kita hanya berduaan. Bah. Berjalan yang terubah. Liya ummakuma akbarukuma, hendaknya menjadi imam salah satu dari kalian yang lebih besar. Ini juga menunjukkan bahwa diupayakanlah di dalam bepergian untuk bisa tetap melaksanakan sholat dengan berjamaah, biarpun berduaan dengan teman bepergiannya. Ya. Kemudian biarpun berduaan, tolong biasakan azan. Lupa kan? Ayo coba. Yang bepergian langsung sholat begitu saja. Mana azannya? Azan. Azanlah biarpun berduaan. Kemudian salah satu menjadi imam, memang diupayakan yang lebih tua atau biasanya pemimpinnya. Kemudian ada sunnah lain lagi, riwayat lain, kalau kita bepergian itu harus ada yang ditentukan siapa imamnya. Maksudnya imam itu siapa pemimpin kita dalam bepergian, itu sunnah. Imamnya ini, jadi kalau ada apa-apa nanti, apakah naik bis atau naik angkot atau naik kereta, itu biasanya ributnya. Langsung imamnya gimana? Kalau imam mengatakan kereta, ikut kereta, pasti berkah. Kalau ikut imam itu berkah. Baik. Karena itu mengikuti petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi menunjukkan bahwasanya azan itu sunnah, sangat sunnah, baik dalam keadaan di masjid ataupun keadaan dia salat di rumah ataupun di dalam perjalanan. Biasakan dengan mengumandangkan adzan. Tentunya adzannya tidak adzan melengking tinggi begitu. Cukup saja kalau kita berduaan di bepergian, langsung saja kita mau masuk sholat di mana saja, kita langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la illallah. Yang penting mendapatkan kesunahan adzan. Baru setelah itu iqamat. Atau sholat sunnah dulu baru iqamat. Baik, ini saja tentang kesunahan adzan bagi orang-orang yang bepergian ataupun sendirian di dalam rumahnya. Diupayakan jangan sampai itu ditinggalkan. Wallahu a'lam bisawab. Baik, kita langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah nanti akan kita persiapkan fikih-fikih khusus, karena ini adalah masuk fikih. Tadi kita ingin masukkan fikih khusus insyaallah pertemuan yang akan datang. Ini tanggal berapa? Dzulhijjah. Duh. Baik, ini insyaallah bulan Dzulhijjah ini. Insyaallah sebentar lagi kita masuk Muharram. Minggu depan kita akan gencar untuk menginformasikan tentang hal-hal apa yang perlu dilakukan di bulan Muharram ya. Kemudian hal-hal apa juga yang perlu dihindari di bulan Muharram. Insyaallah akan kita pertemukan, kita sampaikan pada fikih praktis di pertemuan yang akan datang. Baik, kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-246. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi alal muslimi, haknya seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Hakul muslimi itu maksudnya begini, sesuatu yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim untuk saudaranya, berarti itu haknya. Haknya seorang muslim atasmu, gitu saja. Haknya seorang muslim atasmu adalah khomsun, ada lima. Jadi yang semestinya engkau lakukan untuk seorang muslim adalah lima hal. Karena hak itu, hakmu itu kewajiban bagi orang lain. Atau paling tidak tuntutan bagi orang lain. Haknya orang lain kewajiban bagimu. Maka haknya orang lain atasmu ada lima. Yang pertama adalah apa? Raddus salami, menjawab salam. Wa idha huyitum bitahiyatin. Ini raddus salami, menjawab salam. Dan menjawab salam ini adalah wajib. Menjawab salam adalah wajib. Dan mengucapkan salam adalah sunnah. Jadi kalau ada orang bersalam kepadamu, maka wajib bagimu untuk menjawabnya. Biarpun pahalanya lebih gede yang memulai salam. Makanya ada beberapa hal, kewajiban itu kalah dengan sunnah. Ada sunnah, ternyata sunnah tersebut adalah pahalanya lebih gede daripada yang wajib. Nah, sunnah pahalanya lebih gede dari yang wajib. Di antaranya adalah ini tadi. Apa? Menjawab, mengucapkan salam itu adalah sunnah, menjawabnya wajib. Ternyata pahalanya gede yang wajib. Gede yang sunnah. Karena memulai kebaikan. Ada lagi tadi yang kita bahas adzan ya. Adzan itu bagi seorang yang mendapatkan gaji itu hukumnya orang yang mendapatkan gaji, wajib dia memperhatikan waktu untuk azan di awal waktu. Tapi kalau gratis, sunnah. Pahalanya hebatan mana? Yang gratis ya. Ini maka ini ada antaranya itu. Termasuk ini tadi, mengucapkan salam. Wahayu bi ahsan minha, Kalau ada orang bersalam kepadamu disebutkan dalam Al-Quran. Kalau ada orang bersalam kepadamu, maka salamlah, jawablah dengan lebih baik. Adalah assalamualaikum. Jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih, paling tidak sama. Kalau kurang, itu berarti engkau belum melaksanakan hal yang wajib bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelit banget kamu. Tambah ya. Mendoakan orang lain. Raddus salam. Wa iyadatul marid. Iyadatul marid. Kunjung kepada orang sakit. Mengunjungi orang sakit adalah sunnah. Bahkan ada yang sampai derajat wajib. Dan tingkat kesunahan ini disesuaikan dengan kebutuhan orang yang sakit tersebut. Kalau orang sakit, orang yang sakit itu adalah kerabat, tentu lebih kesunahannya dibanding orang yang bukan kerabat. Sudah kerabat, tetangga, sunnah di atas sunnah. Dan ketahuilah bahwa pengkabulan doa itu bersama orang sakit. Allah berfirman dalam hadis qudsi, abdi maridtu falam ta'udni. Hai hambaku, aku ini sakit, tapi kenapa engkau tidak kunjung kepadaku? Abdi maridtu falam ta'udni. Wahai hambaku, aku sakit, engkau tidak kunjung kepadaku. Aku sakit, engkau tidak mau kunjung kepadaku. Bingung ini, bagaimana ya Allah engkau sakit? Bagaimana engkau sakit ya Allah? Bukan Allah yang sakit. Maksudnya ada hambaku sakit, kau tidak pernah peduli dengannya. Padahal rahmatku bersamanya, pengkabulan doa bersamanya. Maka dihimbau, kalau ada orang sakit, kita untuk datang kepada orang tersebut. Bukan sekedar kita mendoakan, akan tapi juga kita minta doa. Kenapa? Rahmat Allah ada di situ. Cukup kita hadir kepada orang yang sakit, maka kita akan dapatkan kemuliaan dari Allah. Seolah kita kunjung kepada Allah. Maksudnya apa? Kunjung kepada Allah. Ini seperti perintah Allah. Abdi maritu. Kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang ada beberapa adab. Kalau kita lagi kunjung orang sakit, jangan lama-lama. Sebab orang sakit perlu banyak istirahat kan? Sudah begitu kasihkan, waduh. Bahkan ada sebagian riwayat, kalau perlu tidak perlu mencicipi makanan yang ada di situ. Karena takut ngerepotkan. Bilang, tidak usah dibuatkan minuman, tidak usah ini. Karena orang sakit itu biasanya keluarganya pada sibuk. Kalau kelihatan sibuk, disetop saja. Kecuali memang ada sebagian sudah dihidangkan. Itu. Memang ada kue banyak, ada sebagian orang sakit memang sudah punya kue. Ya sudah, itu yang lain cerita. Tapi kalau kelihatan dia harus sibuk, ninggalkan orang yang sakit, membuatkan kopi Anda, maka Anda tidak. Anda harus melarangnya, tidak. Jangan dibuat apa-apa. Sudah saya datang, ingin minta doa, saya ingin melihat, selesai. Jangan lama-lama. Kecuali, boleh lama-lama, kecuali orang yang memang dinanti-nanti. Atau keberadaannya di situ sangat diharap oleh sang mayit. Apa sang mayit? Yang sakit. Saya mati dulu. Orang yang sakit sudah menanti-nanti. Mungkin sangat dekat. Kalau begitu, maka datanglah kepada dia dan diperlama. Tidak apa-apa. Tapi kalau dia adalah orang yang dia mungkin baru kenal-kenal biasa, maka tidak perlu lama-lama di situ, takut mengganggu orang yang sakit. Jadi tolong perhatikan orang yang sakit, jangan sampai tidak. Untung-untung bisa membantu. Membantu. Abdi maridtu falam ta'udni. Membantu, mungkin Anda tidak bisa datang, tapi bantuannya datang. Mana lebih bagus? Enggak datang sama bantuannya, atau bantuannya atau datang enggak bantuan? Ya, datang sambil bantu, itu lebih bagus. Dan tolong diamalkan ini. Bahkan kalau Anda punya hajat itu, datanglah kepada mereka ini. Karena Allah ada di situ. Allah bersamanya. Maksudnya Allah itu akan memudahkan keinginan kita dengan kunjung orang sakit. Apalagi orang sakit yang melarat. Dalam riwayat lain, Anda indal munkasirati kulubuhum. Aku bersama orang yang hatinya itu tercabik-cabik. Lemah. Kalau Anda punya hatinya sakit, karena sekarang melarat, berubah di rumah sakit, sakit, melarat, sakit, melarat, maka ia adalah orang yang Allah bersamanya. Jadi kalau Anda ingin punya hajat apa, ingin bangun rumah, bangun pondok, bangun apapun, bukan ke donatur orang kaya, tok. Pembantu, ingin bangun masjid, bantu donatur orang-orang kaya. Bukan salah itu. Anda tawassullah, Anda datangilah orang-orang yang muka Allah indal mungkasirati kulubuhum. Datanglah bersama orang yang diperhatikan oleh Allah. Orang fakir, Anda berikan dana, beri bantuan kepada mereka. Untuk mancing, nanti Allah akan beri. Tolong dia, dekati dia, kasih sayangi mereka. Orang-orang yang sakit itu, maka ketahuilah nanti Allah akan kirim rezeki yang tanpa Anda duga. Kalau datang kepada orang kaya untuk bangun pondok, paling berapa? Ayo. Tapi kalau kita kepada Allah, nanti Allah akan kirim orang kaya yang tulus. Ya, ini hebat lagi. Jadi kalau kita mintanya kepada Allah dengan mendatangi orang-orang semacam itu, nanti Allah akan mengirim orang-orang kaya pilihan. Orang kaya pilihan. Orang yang membantu pilihan. Gak perlu lagi yang haram-haram nanti. Gak usah kita menyeleksi nanti. Maka perlu kita menggalakkan datang kepada orang-orang lemah. Orang-orang yang sakit. Orang-orang fakir. Orang-orang yang hidupnya capek. Maka hati-hati dengan mereka. Berbuat dolim kepada mereka. Kedoliman di atas kedoliman. Kedoliman di atas kedoliman. Masya Allah. Coba Anda perhatikan. Makanya ada beberapa waktu. Waktu kita gencar-gencarnya berbicara tentang zakat. Itu pertimbangannya banyak. Jangan mengambil pendapat yang lemah urusan zakat. Sehingga sampai orang fakir kelingan. Masjid boleh ngambil dari zakat. Ini dia zakat. Mana pendapat dari ulama? Sudah kita ulang-ulang. Anda perhatikan, Anda masuk rumah sakit sana saja. Coba. Rumah sakit mana? Loh, lihat. Banyak orang yang bingung menangis karena Anda bisa membayar rumah sakit. Coba. Jangan memikirkan Anda yang di rumah Anda sudah enak-enakan saja itu. Sehingga yang dipikirkan hanya bangun pondoknya, bangun masjidnya. Itu jangan dipikir itu. Coba Anda masuk rumah sakit. Pernah kunjung rumah sakit enggak? Atau enggak pernah Iyatul Marid? Mampir ke rumah sakit sana. Anda dengar apa yang dibutuhkan oleh mereka. Relakah kita mereka kesakitan kayak begitu? Bayar rumah sakit saja enggak bisa, lalu duit zakat kita berikan kepada orang-orang yang? Kepada masjid, kepada musola, kepada pesantren. Coba ini, renungkan. Dan kedoliman itu sebetulnya. Apalagi pendapat apa yang oh ini kan ada pendapat ulama. Ulama siapa? Ulama akhir. Bukan ulama dari empat madhab yang kuat-kuat ini. Ada beberapa waktu yang lalu kami duduk, kami juga ditegur oleh orang semacam itu. Beberapa ini kemana? Coba tunjukkan mana dari ulama empat madhab itu. Mana? Mana? Hanya kul pun tidak pernah menunjukkan siapa yang berkata. Bukan permasalahan itu ya Ustaz. Antum lihat orang-orang fakir itu loh. Orang-orang yang sakit itu, rumah sakit itu bukan tidak ada orang sakit. Coba lihat. Hari ini pun berapa puluh, ratusan orang di rumah sakit. Memangnya punya duit semuanya? Tidak. Lihat. Akankah kita rela untuk menggunakan duit-duit ini adalah untuk membangun pondok pesantren Al-Bahjah misalnya? Coba diperhatikan masalah-masalah semacam ini. Hati kita perlu ini. Ya Datul Marid. Zalim kepada mereka menjadikan kita akan dihinakan oleh Allah. Hati-hati sudah. Jadi ini adalah hal-hal kayak begitu tuh. Orang sakit, orang yang tidak mampu, hati-hati dengan mereka. Kemudian selanjutnya, hakul muslim, ini baru. Orang mati kemudian meninggal beneran. Ittiba'ul janazati. Mengiring janazah. Mengiring orang meninggal dunia. Maka, ada riwayat dari Nabi SAW. Kalau kita hadir melakukan sholat, lahu girat. Gunung pahala. Satu gunung. Jadi girat itu adalah seperti ada gunung Uhud itu. Maksudnya kita mendapatkan pahala gede. Kalau sampai kita menghantarkan jenazah sampai ke kuburnya, dua gunung pahala. Walau. Jadi diupayakan kalau ada orang meninggal dunia, kita paling tidak bisa untuk menyolatinya. Cuman permasalahan, mohon maaf, ini barangkali perlu disosialisasikan. Ada orang hadir ke tempatnya orang meninggal dunia, tapi tidak melakukan itu. Sampai suatu ketika kami karena belum bisa mengingatkan juga. Kami kelihatannya dinanti-nanti. Setelah itu, sholat, yang ikut sholat hanya beberapa orang saja. Yang lain lihat. Yang lain lihat. Ya mungkin dimaklumi. Karena apa? Mungkin tidak ngerti caranya sholat jenazah. Wahai kaum muslimin yang belum pernah sholat jenazah. Sholat jenazah itu gampang. Niatnya begini saja. Aku niat sholat jenazah. Karena Allah, Allahu Ak. Selesai. Gak bisa ngomong gitu. Nah, aku niat sholat jenazah. Karena Allah, Allahu Akbar. Langsung baca surat Al-Fatihah. Kalau apal. Kalau gak apal, diem. Atau baca yuk surat yang lainnya. Zikir-zikir itu. Setelah itu, yang kedua. Setelah takbir yang kedua, urutannya. Baca Fatihah dulu ya. Yang kedua adalah membaca sholawat. Setelah Allahu Akbar yang pertama, membaca surat Al-Fatihah. Setelah Wallahu'alaikum amin, Allahu Akbar lagi membaca sholawat. Paling ringannya sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gitu saja deh. Untuk bisa sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Ibrahim. Yang ketiga, Allahu Akbar. Enggak bisa bahasa Arab, gini saja. Ya Allah, ampunilah mayit ini. Selesai. Doa untuk orang meninggal dunia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afiyahu. Enggak apal. Gara-gara itu enggak sholat jenazah. Itu kan nanti. Allahu Akbar sudah. Karena enggak bisa bahasa Arabnya. Pakai bahasa Jawa pun enggak apa-apa. Intinya itu agar mereka itu mendapatkan keutamaan ini. Allahumma sholli apa? Mendoa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afiyahu. Allahumma firlahu. Ya Allah ampuni dia. Atau repot. Enggak bisa, nak. Ya sudah, astaghfirullahaladzim. Aku minta ampun ya Allah untuk mayat ini. Gitu saja. Beres. Astaghfirullahaladzim lahu. Astaghfirullahaladzim ya Allah, aku minta ampun. Untuk siapa? Untuk mayat ini. Selesai. Ini. Jadi mendoakan orang yang meninggal dunia. Kemudian setelah itu, Allahu Akbar. Kemudian bersalam. Biasanya ada tambahan. Allahumma la tahrimni ajran wa la taftimni adam. Tambahan. Aslinya tidak. Cukup setelah yang keempat itu, asal Allahu Akbar, boleh langsung assalamualaikum. Ingat, yang belum pernah sholat jenazah, yang di rumah, yang dengar, dimanapun Anda berada, jangan sampai sia-siakan Anda. Jumhur ulama mengatakan harus dengan air wudu. Dengan air wudu. Ini. Ada yang mengatakan tidak pakai wudu. Ini. Ada. Ulama mengatakan pakai air wudu, sebab sholat jenazah adalah sholat beneran. Allah ya. Kemudian di samping itu, Anda tidak harus di atas tikar, wahai kaum muslimin. Gara-gara tidak ada tikar, kan enggak ada sujudnya, kok repot banget. Anda bisa di atas sandal Anda, cuman dilepas sandalnya dari ikatannya di kaki Anda. Supaya Anda tidak membawa sandal yang barangkali ada najisnya. Jadi Anda cukup menginjak sandal, tapi dilepas dulu ya. Bisa kan ya, dilepas, sandalnya diinjak. Atau langsung injak ke tanah saja. Jika Anda khawatir, sandal Anda masuk ke kandang kambing, menurut mazhab Syafi'i kan ya. Anda ke WC dan sebagainya, biarpun sebetulnya enggak dilepas pun tidak ada masalah. Karena apa? Selagi tidak yakin adanya najis, maka tidak boleh kita katakan najis. Hanya orang sakit saja kalau jalan milih, ini kotoran ayam saya injek, ini kotoran ini. Ini. Sebenarnya enggak dilepas juga enggak ada masalah ini. Cuman biasanya ustaz was-was lagi ini, wajib dilepas. Enggak wajib dilepas. Sebab orang berjalan itu jarang orang injek kotoran. Ya, mesti ada kotoran minggir atau tidak? Ya, orang sehat itu. Minggir itu. Nah, ini jadi seandainya tidak dilepas juga apa-apa, cuman dihimbau untuk menghilangkan was-was di hati kita, dilepas sandalnya lalu diinjak di atasnya. Baru setelah itu dimanapun Anda berada, jejer, enggak usah nunggu dapat sop, enggak usah masuk ke dalam, enggak apa-apa. Langsung dengan Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar agar mendapatkan keutamaan ini tuh. Ini barangkali ini fikih jenazah itu harus ya. Kemudian setelah itu Anda akan menggiring mereka. Tolong jangan banyak ngomong. Subhanallah. Ada yang cerita ke dino. Makanya para ulama, biarpun secara teks atau secara zahir tidak pernah diajarkan Nabi, kalau lagi bepergian baca la ilaha illallah, la ilaha, tidak pernah Nabi mengajarkan secara khusus yang demikian itu. Akan tapi berzikir bukan sesuatu yang dilarang. Sambil berjalan baca zikir la ilaha illallah. Kenapa? Sebab zaman-zaman rusak, kalau enggak ada zikir mulutnya ngomong. Ada zikir saja masih cerewet. Dan bisa saja masuk bab gunjing orang yang meninggal dunia. Kalau perlu zikir itu terus dipandu sampai ke kubur. Sampai di kubur. Kenapa Pak? Kami sering menemukan di kubur ributnya. Dan tolong digampangkan. Kadang-kadang urusan tikar dibawa masuk atau enggak. Itu tikar. Masuk atau enggak? Masuk. Ya dilihat kalau ada yang butuh tikar ambil saja. Kok susah? Harus masuk ke dalam. Mubazir tuh. Nah, kalau kebanyakan tikar dan enggak ada gunanya. Nih, masukkan enggak apa-apa. Tikar kan ada tikarnya nih. Bawa sudah, dikirim ke pondok juga tidak apa-apa. Tikar yang bagus. Ya. Jadi hal-hal kayak gitu. Intinya mayatnya saja yang harus dipendam. Kalau masalah tikar tambahannya itu. Kadang-kadang gara-gara gitu ribut setengah mati. Subhanallah. Di kampung itu memang kadang-kadang petunjuknya bukan ilmu. Petunjuknya kira-kira. Kayaknya begini loh. Harus sejuk itu. Untuk merenung kita. Ngelihat mayat, ngelihat jenazah, kita renungi. Kita kubur. Dan dalam menguburnya pun dengan hormat. Artinya apa? Ya, jangan gerus asu. Ya, ada tata kramanya waktu menurunkannya. Lemah lembut. Bukan kayak nurunkan kambing berak-berak-berak itu. Ada. Setelah itu dikubur. Setelah itu di tanah. Apa? Diratakan kuburnya. Dikasih tanda. Setelah itu. Baru kita berdoa. Kemudian pergi. Masya Allah. Ini baru nanti mendapatkan gunung-gunung pahala. Tapi kalau sudah sampai kita bab menggunjing, ngomong, tok, kadang-kadang, aduh berantem saja gara-gara urusan itu. Kemudian hal yang lain yang harus diperhatikan. Urusan sholat jenazah juga, masalah tempatnya kalau jenazah laki-laki. Barangkali ada yang mendengar ini, jenazah laki-laki, mana yang seharusnya diletakkannya? Kalau jenazah perempuan jelas, kepalanya waktu disolati ada di mana? Di barat. Kenapa? Sebab kalau mayatnya perempuan, kita itu di dalam sholatnya disunnahkan kita itu menghadap ke pas pinggulnya. Jadi imamnya itu berada di pinggulnya. Kalau seandainya di pojok kepalanya juga sah, ya, di pinggulnya. Kalau perempuan, Kalau kita sholat, jenazahnya itu adalah perempuan. Dan diupayakan kanannya tetap lebih banyak daripada kirinya. Tapi kalau mayatnya itu adalah laki-laki, maka imamnya sholatnya ngadep kemana? Ke kepalanya. Jadi itu ngadepnya ke kepalanya. Cuman setelah itu, kan ada anjuran bahwa bagian badan mayat itu kalau bisa lebih banyak di kanannya imam. Lah kalau kepalanya begini, ini kepalanya, otomatis bagian badannya di kiri kan? Maka sebagian ulama mengatakan dibalik begini. Dibalik begini, kemudian imamnya menghadap ke kepalanya sehingga bagian kanannya imam itu lebih banyak mayat. Mayat lebih banyak di kanannya imam. Jadi mana ini dua-duanya? Dua-duanya boleh. Ya, kadang-kadang urusan begini ribut. Makanya kami kadang kalau di daerah sini kami perhatikan kepalanya di daerah selatan. Di sana selatan. Ada yang ribut nih. Ya Allah, gara-gara begitu saja kok ribut ini? Ini mau apa? Ya mungkin karena ya, makanya belajar itu penting. Jadi dua-duanya boleh. Yang enggak boleh satu mayatnya diberdirikan itu saja. Kadang-kadang puyung, ribut ini. Urusan begitu saja ribut. Kiai ini mempertahankan ini, kiai ini mempertahankan. Ya Ustaz, boleh dua-duanya. Hanya memang kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya diupayakan adalah kepalanya adalah di bagian kiri agar mendapatkan bagian yang lebih banyak itu. Yang penting itu sholat begitu, masya Allah. Cuman gara-gara begitu saja urusannya ribut. Jadi kalau kita menghadiri jenazah, tolong yang khusyuk. Tolong yang khusyuk, bahwasanya kita bakal mati menyusul beliau. Kalau beliau adalah punya banyak kebaikan, sebut. Kalau punya kejelekan, jangan disebut jenazah. Jadi termasuk menggiring jenazah itu adalah mendapatkan pahala besar seperti apa? Gunung pahala. Kalau sholat saja. Kalau sempat menghantarkan sampai dikubur, maka dia akan mendapatkan seperti gunung, dua gunung pahala. Ingat ya? Jadi ingat sholat jenazah sangat mudah. Jangan sampai ada yang tidak sholat jenazah. Dan boleh berulang-ulang. Boleh perempuan. Bukan perempuan, bukan laki-laki juga boleh. Nah, pokoknya manusia. Kan? Jadi boleh semuanya. Enggak. Bukan. Jadi semuanya. Jadi semuanya disunnahkan untuk fardu kifayah bagi fardu kifayah bukan sunnah. Melakukan sholat jenazah adalah fardu kifayah. Mohon maaf bukan sunnah salat ini. Melakukan sholat jenazah fardu kifayah. Artinya kalau bagi satu orang sudah mensolati, yang lain gugur akan. Tapi tetap bagi kita untuk melakukan sholat yang lainnya. Karena tujuannya bukan sekedar gugurkan fardu kifayah. Kan pengen dapat pahala juga. Nah, cuman hanya ada tata kramanya para wanita-wanita. Dihimbau ke dalam keadaan ramai seperti itu tidak usah ngantar jenazah. Takut desa-desaan dan sebagainya ya. Desa-desaannya itu menjadi haram mengantarkan jenazah. Takut mungkin sebagai sanak keluarganya enggak mampu nangis-nangis di tempatnya sampai buka auratnya. Tambah dosa. Itu yang menjadikan orang yang meninggal dunia itu adalah menjadi kena hukuman dari Allah. Jika ternyata yang hadir itu adalah wanita yang buka-buka aurat. Kenapa? Berarti yang didik bapaknya dulu salah ini. Jadi dosanya karena itu. Bukan karena dia buka-bukanya saja. Mungkin tidak pernah dididik yang benar. Anaknya tidak pernah ngaji. Giliran bapaknya meninggal. Mukul-mukul ini. Ini yang menjadi tidak diperkenankan. Baik, itu urusan jenazah. Ingat sholat jenazah gampang ya. Sekali lagi, Allahu Akbar. Niatnya gampang dulu. Aku niat sholat jenazah. Laki perempuan sama jenazah. Ya. Laki perempuan tetap namanya. Ya, aku niat untuk sholat ini. Ya. Enggak tahu namanya pun boleh. Enggak harus namanya. Namanya siapa? Enggak perlu pakai nama. Allahu Akbar ya. Apalagi pakai ada doanya. Doanya sudah semoga Allah mengampuni. Apa? Doa pertama Allahu Akbar baca surat Al-Fatihah. Setelah Allahu Akbar kedua baca selawat. Kemudian Allahu Akbar yang ketiga doa. Allahu Akbar yang ketiga empat. Assalamualaikum. Selesai. Masya Allah. Ini saja. Kemudian ijabatut da'wati. Memenuhi undangan walimah. Dan ini ada aturannya undangan walimah. Ya tanya ini fikihnya harus dikhususkan ya. Undangan walimah. Karena banyak walimah yang haram didatangi. Nanti insya Allah kita hadirkan secara khusus. Walimah itu ada walimah yang haram didatangi. Walimah yang di situ ada haram-haramnya. Banyak orang buka aurat. Mana? Kemudian ada hiburan yang enggak benar. Itu enggak usah datang itu. Baru Anda tetap wajib untuk datang. Mungkin bagi sebagian ustadz tetap wajib datang. Jika dengan kedatangan ustadz itu dihentikan semuanya. Ini adalah walimah. Dan hukumnya wajib menyambut walimah itu tentunya dengan syarat. Bagi kaum laki-laki bukan ibu-ibu ya. Ibu-ibu kaum laki-laki ya, enggak ada kewajiban bagi ibu-ibu. Kemudian dan di dalam kehadirannya di sana tidak harus makan ya. Tidak harus makan karena tujuannya adalah untuk menghibur atau ikut bergembira bersama kegembiraannya. Cuman ya kalau bisa biarpun kita puasa sunnah tolong diputuslah untuk menyenangkan orang biar makan bareng ya. Pahalanya tetap Bapak. Bapak sudah niat puasa Senin. Sudah bagi tatonya apa undangan walimah. Siang ya sudah datang saja makan ya. Makan dapat pahala. Sama yang dapat pahala enggak makan pilih mana? Ayo. Makan dapat pahala, enggak apa-apa makan saja. Warek ya kenyang dapat pahala. Jadi asalkan memang Anda punya rutinan puasa. Anda sudah niat puasa, tatonya ada walimah. Anda makan bersama mereka dan Anda mendapatkan pahala. Jadi Anda adalah urusan berdatang kepada orang yang mengundang walimah. Dan tentunya di situ ada syarat yang lain, walimahnya itu adalah tidak dibeda-bedakan. Harinya orang kaya. Kalau dibedakan si kaya dan si melarat, maka Anda tidak boleh datang. Ini adalah hidangan untuk si kaya. Hatangan si melarat. Hari yang pertama orang kaya, hari yang kedua orang melarat. Enggak usah datang itu. Kemudian tashmitul atish, yang kelima adalah tashmit. Tashmit itu mendoakan orang yang lagi bersin. Orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Maka bagi yang mendengar bagaimana? Yarhamukallah kalau laki, yarhamukillah kalau perempuan. Sudahlah, aduh bingung gue ya. Sama aja, Allah faham. Gitu ya. Kadang-kadang gara akillah sama kallah nanti malah bingung. Gimana ya? Ya udah gitu saja. Memang kalau laki-laki, yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Kalau perempuan, yarhamukillah. Semoga Allah merahmatimu. Nah, kemudian setelah itu doain apa? Yahdikumullah. Akan tapi yang paling inti adalah alhamdulillah. Tapi kalau orangnya tidak ucapkan alhamdulillah, Bu, jangan didoain karena dia sudah lupa kepada Allah nih. Didoain semoga bisa alhamdulillah nanti ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dijawab lagi. Yang ketiga jawabnya beda, Bu. Kalau sudah bersihnya ketiga, jawab syafakallah. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Kayaknya flu dia itu. Nah, betul. Jadi kalau memang karena Pak yang bersin itu yang pertama adalah kita dihimbau kalau dia mengucapkan alhamdulillah mulai sunnah ya. Jangan sampai kita tidak peduli dengan urusan-urusan semacam itu. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bersin biasakan latahnya itu alhamdulillah nih. Tapi latah ada pahala enggak? Latah ada pahala enggak? Ada orang kalau bersin ngomongnya jelek. Ada enggak tuh? Bersin ngomong gitu, coba dilatih yang baik kan enak. Ada latah jelek lu. Nah, ya pernah dengar. Kalau latah yang bagus. Cuman pertanyaannya, latah ada pahala enggak? Insya Allah ada, Bu. Karena membiasakan yang baik ya. Pahalanya. Membiasakan yang baik. Alhamdulillah. Biarpun latah, enggak sadar kalau dia bersyukur. Maksudnya nikmat. Cuk, bersin itu nikmat lah ya. Semua anggota tubuh bergetar itu sehat. Insya Allah. Alhamdulillah. Setelah itu yang lain dia mengucapkan, yarhamu. Allah muttafaqun alaih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin dari riwayat Imam Muslim kurang lebih seperti hakul muslimi sittun. Haknya seorang muslim atasmu yang semestinya engkau lakukan untuk orang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau bertemu dengannya salam, bukan menjawab ya. Tapi bersalam. Ini lebih sempurna lagi. Jadi kalau engkau kalau bertemu dengan orang lain salam. Salamlah dengan orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Dan salam itu laki dan perempuan diperkenankan. Hanya hati-hati. Jangan main-main salam. Anak muda salam kepada perempuan, tapi untuk guyonan untuk sapa-sapa khusus. Hati-hati, Anda main-main dengan doa. Dan tidak akan diberi rahmat engkau. Jadi kalau Anda salam laki dengan perempuan bersalam yang serius assalamualaikum. Mendoakan demi kebaikan, tapi assalamualaikum. Oh, main-main dengan doa. Doa itu dia akan bermanfaat selamanya untukmu. Karena apa? Memain-mainkan doa. Bagaimana assalamualaikum untuk menyapa? Assalamualaikum, Neng. Assalamualaikum. Bahaya itu. Jadi doa dimain-mainkan. Maka tidak akan dikabul oleh Allah. Karena engkau sudah merendahkan doa ini. Makanya khusus akhwan-akhwat, kalau seandainya bersalam-salamlah. Tapi ingat, justru saat itu harus dijaga. Kalau ternyata salammu bakal jelek, niatmu jelek, jangan salam. Diam. Harus niat assalamualaikum. Niat mendoakan semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Bagi seorang wanita nanti menjawab. Dan ini pernah suatu ketika ada seorang wanita bersalam. Rasulullah berada di kamar lagi mandi Rasulullah. Bersalam kepada Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab dan tidaknya menjawabnya Rasulullah bukan karena dia perempuan, tapi karena Nabi Muhammad waktu itu masih dalam keadaan di kamar kecil. Waktu Nabi Muhammad tidak menjawab. Artinya menjawab salamnya seorang laki-laki atau seorang perempuan lawan jenis adalah diperkenankan dan tidak ada masalah, hanya mohon jangan sampai kita main-main dengan salam yang muda-muda. Waalaikumsalam, assalamualaikum main-main, ketahuilah keselamatan tidak ada bagi Anda. Kenapa? Anda telah mainkan doa. Sebab assalamualaikum maknanya apa? Assalamualaikum, semoga keselamatan kesejahteraan diberikan kepadamu. Lah kok kita main-main doa ini? Jangan sampai dibuka belak. Wah, laki perempuan salam boleh-boleh saja. Akhirnya salam-salaman. Waalaikum. Kelihatannya assalamualaikum, tapi sapaannya khusus. Ketahui ya, Allah lebih tahu apa yang ada di hatimu. Akhlak ya, adik-adikku, akhlak. Kalau Anda disalami oleh seorang yang kau tangkap itu tidak baik, jangan dijawab sudah. Kenapa? Dia, misalnya ada orang yang memang iseng. Atau laki-laki yang tidak terdidik salamnya. Maka itu tidak diperkenankan salam-salam yang tujuannya adalah untuk sesuatu yang tidak baik. Wa idza da'aka fa'jibhu, jika mengundangmu maka penuhilah dia. Wa idza stansahaka fansah lahu, jika ada orang minta nasihat kepadamu, nasihati dia. Orang tulus dan sebaik-baik orang itu minta nasihat, bukan nasihati tok. Nasihati ya nak. Sebaik-baik orang minta nasihat, minta dinasihati. Tolong nasihati aku. Dan kalau ada orang minta nasihat kepadamu, bagaimana? Insah lahu, fansah lahu, nasihati dia. Tolong beri saya petunjuk. Maka ini prinsip hidup yang indah itu, Bu. Kalau orang itu sudah bisa menjalankan dua hal ini. Dalam suami istri, keluarga. Satu apa? Menasehati. Yang satu apa? Senang dinasehati. Kalau rumah tangga suami istri ini, rumus kalau suami istri ingin bahagia, Bu. Biasakan dengan dua hal. Senang mengingatkan dan senang di... Wah, ada orang senangnya hanya mengingatkan, tok. Giliran diingatkan. Nah, cemberut sudah. Marah, Suriman. Kamu ini tahu apa? Kemarin mengingatkan. Tapi ingat. Dan tanda bahwasanya orang itu tulus di saat mengingatkan. Tanda kalau orang itu tulus di saat mengingatkan adalah... Di saat dia lega, di saat diingatkan. Sederhana. Kalau ada orang mengingatkan tok, tapi di saat diingatkan marah, dia mengingatkannya bukan karena benar. Dia karena sombong, ingin dianggap lebih hebat. Jadi tanda ketulusan Anda waktu mengingatkan, itu akan terlihat kapan? Kalau Anda diingatkan, senang. Baik ya. Kalau diingatkan, alhamdulillah, subhanallah, diingatkan. Biarpun lebih kecil dari kita, lebih bodoh dari kita, lebih tidak ngerti dari kita. Akan tapi subhanallah, kebenaran kadang-kadang dititipkan oleh Allah melalui orang yang ternyata dia adalah bukan orang alim. Maka dari itu jangan sampai ada orang alim sombong dinasihati siapapun enggak bisa. Siapa yang nasihati saya? Oh ya salam. Hebat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat senang di saat dinasihati. Kalau dinasihati itu dapat hadiah, Bu, yang ngasih nasihat, Bu. Ngingatkan Sayyidina Umar khalifah, orang alim, mujtahid. Oh, orang paling dekat dengan Rasulullah. Orang ketiga setelah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Paling bagus di dunia dan di akhiratnya setelah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kan begitu? Bagaimana? Ternyata beliau apa? Di saat diingatkan merasa legowo, senang, bahkan menyebut memanggil istrinya. "Mi, ada apa di rumah? Ada gandum khalifah. Bagi dua, separuh buat kita, separuh buat orang yang mengingatkan ku." Dapat hadiah tuh. Makanya Ibu kalau diingatkan sama suami langsung hadiah khusus, Pak. Ini duit atau apa? Masakan enak. Sama para bapak kalau diingatkan istri, saya tambah bulanannya ini. Enak hidup rumah tangga kayak begini. Jangan istri cerewet. Waduh, kenapa mau? Jadi tolonglah budayakan ini ya. Wa idza stansahaka fansahlah. Jika minta nasihat kepadamu, dengar. Cuman kadang-kadang masya Allah nih, urusan nasihat ini berat. Ada laki-laki sombong. Biasanya gak pernah ngaji tuh. Kalau orang ngaji masih begitu kelewatan nih. Kalau orang gak ngaji sih wajar. Sekarang sudah ngaji diingatkan semuanya. Masih marah, masih ini. Masya Allah. Tidak ada kebaikan bagi orang semacam itu. Ingat. Tanda ketulusan orang yang mengingatkan itu apa? Di saat diingatkan dia senang. Baik. Kemudian setelah itu apa? Wa idza atasha atasa. Fahamidallah. Kalau dia bersin, memuji kepada Allah. Fasyammithu, maka jawablah nanti. Dengan, yarhamu, tashmit itu mendoakan. Tashmit itu adalah menyambut kegembiraan orang. Bersin itu kan enak. Dia mengucapkan, alhamdulillah. maka kita ikut senang mengucapkan yarhamu ka Allah. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit fa'udhu, maka kunjungilah dia. Wa idza mata fatba'hu, maka ikutilah. Maksudnya giringlah jenazahnya. Kalau ada orang meninggal dunia, maka ikutilah jenazahnya sampai dikubur. Itu adalah haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim dan juga oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bisawab. Sekarang kasih kami ucapkan kepada guru kita semua Buya Eha atas pembacaan kitab At-Tajridu Sharih dan Riyadu Sharihnya, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Pada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bogor. Begini Buya, masalah salam. Seandainya ada orang yang meminta-minta ataupun beramain di jalan, dia selalu mengucapkan salam. Apakah salam tersebut kita wajib menjawab? Kemudian, kalau kita di suatu majelis ada yang datang mengucapkan salam, apakah berkewajiban tersebut semuanya harus menjawab salam? Apakah bisa diwakili dengan sebagian saja? Kemudian sedikit lagi, ada di antaranya kalau di hiburan-hiburan, biduan dan penyanyi, orang selalu istilahnya hiburan di dangdut-dangdut, dia selalu mengucapkan salam. Apakah salam tersebut berkewajiban untuk menjawab, ataukah salam tersebut dibiarkan oleh kita? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya baca hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia berkata, seorang muazin Rasulullah SAW mengumandangkan azan salat zuhur, kemudian Rasulullah SAW bersabda, tunggu sebentar. Lalu sabda beliau, sungguhnya panas yang menyengat adalah bagian dari didihan api neraka. Api neraka jahanam. Apabila hari sangat panas, tangguhkanlah sholat sampai dingin. Maksudnya gimana, Buya? Dan mohon doanya, Buya, buat ibu saya yang habis pulang ngaji tanggal 21 kemarin yang telah tiada, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, apa? Salam. Kalau ada orang mengucapkan salam, dia peminta-minta. Tidak beda dengan yang lainnya. Kalau dia bersalam, kita jawab. Wong dia meminta, mungkin orang yang butuh. Dan memang kita tidak usah suudon apakah orang itu butuh atau tidak. Kecuali memang terbukti dia itu adalah orang yang enggak benar. Selagi kita tidak tahu, beri saja dapat pahala. Biarpun dia bohong misalnya. Jadi tetap menjawab salamnya adalah wajib. Dia mengucapkan salam, assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Jadi tetap kita wajiban untuk menjawab salam mereka. Karena apa? Apalagi dia adalah orang yang meminta-minta yang barangkali memang orang butuh. Memang sekarang kita dengar bahasanya ada itu adalah proyek, ada bosnya yang kerjaannya begini ini. Dan kadang-kadang memang ada orang yang susah ditolong, sedang minta-minta. Biarpun diangkat enggak mau dia. Sebab kerja susah bagi mereka. Tapi kalau minta dapat dia, begini tak dapat duit. Ada hobi itu naudzubillah ya. Dan kalau ada orang semacam itu sebetulnya dihinakan di akhirat nanti. Kalau memang dia punya hobi, bukan karena butuh. Orang meminta karena butuh, bukan sesuatu yang hina. Butuh, Tapi ingat, kalau dia orang yang malas bekerja lalu minta-minta, itu yang dihinakan oleh Allah nanti. Kalau di akhirat itu tidak punya daging mukanya, kelihatan orang yang suka minta-minta itu nanti. Baik minta dalam bentuk minta begini atau minta melalui satu cara yang lebih khusus lagi. Sebab cara minta-minta itu macam-macam. Ada yang minta di pinggir jalan, ada orang sudah cukup. Ini di rumah itu punya rumah gede, punya sapi banyak itu. Cuman karena hobi, itu pun diijazahkan kepada anaknya. Anaknya pun jadi pengemis kalau bisa. Kemudian sudah rutenya itu. Bahkan suatu ketika, ini cerita benar. Salah satu guru kami cerita bahwasanya ada orang rumahnya di Banyuwangi sama di Madura. Rupanya dia itu meminta itu sesuai rutenya. Istrinya dua. Allah. Jadi benar-benar ini. Jadi kalau ke ini sambil berjalanan itu sambil kunjung ke istri sana. Di perjalanan minta terus begitu. Di rumah punya sapi kaya. Dan memang kebiasaannya semacam itu. Suka minta-minta. Na'udzubillah tuhina. Itu minta. Jadi kalau ada orang minta tetap dijawab salamnya. Karena apa? Tidak ada mawani, tidak ada hal yang menghalangi. Misalnya kecuali orang yang harus dihajar. Orang ahli bid'ah, ahli sesat dan sebagainya. Maka kalau bersalam tidak jawab tidak apa-apa. Orang ahli bid'ah. Tapi setelah Anda cek ilmunya, jangan-jangan yang salah Anda. Anda mengatakan orang lain ahli bid'ah pun harus dengan ilmu. Setelah Anda membuktikan bahwasanya dia itu memang ahli bid'ah, bukan ikut-ikutan. Sekarang orang membid'ahkan ikut-ikutan. Kalau memang di ahli bid'ah lain, salam kepada Anda pun tidak perlu. Dan Anda pun tidak perlu salam kepadanya. Karena apa? Ahli bid'ah itu perlu dihajar. Dihajar itu perlu dicuekin. Tidak usah diajak bicara. Salamnya pun tidak wajib dijawab. Kita pun tidak disunahkan bersalam kepada mereka. Karena apa? Mereka orang yang perlu untuk kita hindari perbincangan dengan mereka. Tapi kalau orang pengemis bukan. Nah, kecuali pengemis yang benar-benar bohong, urusan salam tetap lain. Wong salam tidak urusannya. Pengemis yang bohong, masalah pemberiannya Anda beri atau tidak, itu kalau pengemis bohong. Tapi salam mereka tetap harus Anda jawab. Misalnya dia adalah pengemis yang bohong, salamnya dijawab. Nasihati setelah itu kalau perlu. Jadi menjawab salam tidak apa-apa. Kemudian tetap kewajiban kepada orang pengemis sekalipun. Kemudian salamnya tidak perlu dijawab. Salamnya orang fasik yang bangga dengan kefasikannya. Salamnya orang fasik yang bangga dengan kefasikannya. Tidak wajib Anda menjawabnya. Orang fasik misalnya ya. Orang yang memang jago mabuk, jago ini ya mohon maaf ya. Bajunya dalam keadaan setengah badan. Assalamualaikum. Itu ain saja. Karena itu adalah bangga dengan kefasikannya. Karena itu adalah fasik, amal jelek itu. Tapi dia bangga dengan yang demikian itu. Maka tidak. Tidak perlu kita menjawab-jawab. Tidak wajib lagi menjawab orang yang bangga dengan kefasikannya. Karena dia adalah mengagungkan syiarnya orang-orang yang tidak beriman. Bagaimana akan kita jawab salam mereka ini? Jadi tidak perlu menjawab salamnya di saat dia mau lenggang-lenggok, perutnya ditampilin orang. Tidak perlu kita jawab. Tapi sebagai manusia, kalau dia dalam keadaan normal dan yang bagus, kemudian acaranya bukan acara untuk kemaksiatan, datang ke rumah Anda, biarpun artis ya tetap Anda wajib menjawabnya. Jangan, ini kan yang, oh was, jangan nyebut kesalahan yang lalu. Sekarang niat bismillah nawaitu mau maksiat. Nah itu. Mau kita jawab salamnya, ini bermasalah. Sudah ketahuan dia mau manggung, mau lenggak-lenggok, perut yang kelihatan. Assalamualaikum. Wah, muslimah. Baik salam loh. Aduh, memang orang-orang daerah kadang-kadang semacam itu. Yang penting salam itu sudah. Bukan ini, dia adalah mau menghinakan syariat karena dia melanggar syariat. Masa mau bermaksiat salam lalu kita jawab? Lain cerita itu. Jadi tidak perlu, kecuali memang kita ketemu artis yang dalam keadaan normal kita ketemu dengan dia, sama-sama umrah, sama-sama haji dan sebagainya. Atau memang artis-artis yang menjaga kehormatan, artis yang mencoba menyenandungkan nasyid-nasyid mulia, itu lain cerita. Dengan cara yang mulia, hormat, itu baru. Tapi kalau sudah dia bangga dengan kemaksiatannya, maka tidak wajib lagi kita untuk menjawabnya. Kemudian tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Waktu itu ceritanya di dalam bepergian. Intinya begini. Sholat itu tetap disunnahkan di awal waktu. Memang ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat duhur, ada yang mengatakan sebagai ulama untuk ditakhir sedikit. Jangan melakukan sholat duhur di waktu yang panas-panasnya. Karena kalau sujud mereka itu tidak tahan lama, karena apa? Panas sekali. Jangan dianggap zaman Nabi itu yang namanya masjid itu ada AC, ada kipas angin, enggak. Jadi kalau musim panas itu di pasir yang panas itu nyas gitu. Sehingga sebagian ulama mengatakan disunahkan ditunda sedikit. Akan tapi biarpun ditunda tetap tidak panas, tidak hilang panasnya. Karena panasnya itu lama. Kalau masih waktu duhur saja sampai menjelang asar masih panas. Maka ulama mengatakan Jadi tetap tidak disunnahkan untuk menunda. Tetap sunnahnya adalah di awal awal waktu. Adapun riwayat-riwayat yang mengatakan fa'abridu, dinginkan dulu. Fa inna syiddatal harri min fihi jahannama, sebab sangat panasnya waktu siang itu adalah termasuk letupan apa asap lantepan panasnya neraka jahannam. Uap atau neraka jahannam, panasnya neraka jahannam. Ini digambarkan oleh Nabi. Jadi ditunda. Akan tapi ingat, kebanyakan ulama mengambil hadis bahasanya awal waktu, sebab menunda ini adalah tetap bertentangan dengan yang namanya awal waktu. Salat awal waktu itu akan segera bebas kita dari tugas kewajiban ini. Tapi menunda ada di akhir waktu adalah tidak ada kemaslahatannya, kecuali memang kita itu ada kesibukan atau karena kita harus misalnya merawat ibu kita yang sakit pas jam awal waktu kita tidak bisa, atau menolong orang. Ya ini maka kita salat di akhir waktu enggak apa-apa. Memang ada, itu ada pendapat sebagian ulama, kecil ulama mengatakan bahwa untuk sholat duhur saja tidak apa disunnahkan untuk ditunda. Fa'abridu. Fa'abridu. Baik, tetapi ingat jumhur ulama tetap mengatakan bahasanya sholat fardu tetap disunnahkan kapan? Di awal, awal waktu. Adapun riwayat tentang mendinginkan itu adalah Nabi sebenarnya dalam bepergian. Itu ceritanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ada waktu Nabi Muhammad SAW di bepergian. Jadi Abi Dzar itu bersama Nabi di dalam bepergian. Kemudian di saat itu faradal muadzin ayu adzin, tukang adzannya mau adzan di awal waktu. Faqala lahu abrid. Tenang dulu. Ada istirahat sebentar, kita perlu menyejukkan suasana dulu. Tuma arada ayu adzin, mau adzan lagi, faqala lahu abrid, dinginkan. Tuma arada ayu adzin, mau adzan yang ketiga kali. Nabi Muhammad mengatakan apa? Abrid, ntar dulu. Sampai bayangannya itu sampai cenderungnya matahari itu sudah panjang. Sampai diriwayatkan itu sama. Jadi kalau begini panjangnya hampir menyamai. Akhirnya sudah sangat sangat sore. Menjelang asar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syiddatal khairi harri, sungguhnya panas yang sangat itu min fihi jahannam, dari letupan neraka jahannam. Nah, yang bisa diambil faedah dari hadis ini, karena hadis itu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwa sisi lain bahwa dalam keadaan bepergian di tengah jalan pun tetap disunnahkan untuk azan itu. Azan. Jadi azan tetap disunnahkan. Ini kan kebetulan hadis itu juga disebutkan di bab azan. Adapun masalah mendinginkan waktu zuhur nanti akan apa, kemarin sudah kita bahas masalah mawaqitus shalah ya. Ini sudah berlalu sebetulnya, bahwasanya sudah final pembahasan ulama bahwasanya tetap sunnah salat di awal awal waktu. Baik, jadi salatlah tetap di awal waktu, apalagi di Indonesia, apalagi di rumah enggak ada istilah panas-panas begitu. Ada kipas lagi ya. Nah, ini hanya hadis tadi kebetulan juga berkenaan dengan azan. Ceritanya tentang azan. Jadi kalau dalam bepergian tetap disunnahkan untuk melakukan azan. Kemudian faedah yang kedua, kalau kita dalam bepergian tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, maka azan tidak harus di awal waktu. Kapan Anda ingin melakukan sholat? Anda ingin melakukan sholat azan saat itu, biarpun ditunda. Maka ini fa'abri itu, dinginkan dulu. Karena apa? Enggak bakal didengar oleh orang yang lain. Waktu itu Nabi Muhammad di tengah padang pasir, di tengah perjalanan, mau melakukan sholat azan. Tidak Nabi Muhammad menyuruh di azan di awal waktu, karena apa? Di sini enggak ada yang dengar. Jadi hanya rombongan kita saja. Jadi bebas. Tapi kalau sudah urusan dengan masjid, tolong tetap azan di awal waktu. Apa? Apa tadi? Oh baik. Salam, oh ya. Baik. Salam yang satu, kita itu, oh ya, jadi bisa. Jadi sudah dicukupkan untuk diwakilkan sama yang lainnya untuk menjawabnya. Akan tapi yang tidak menjawab tidak mendapatkan keutamaan pahala. Assalamualaikum dijawab oleh satu orang. Sudah cukup. Yang lainnya tidak perlu menjawabnya. Akan tapi tidak dapat pahala. Yang mendapat yang jawab saja. Jadi sudah cukup. Artinya gugur kewajiban bagi Anda. Ya. Di saat Anda sendiri menjadi fardu ain. Di saat Anda bersama-sama namanya fardu kifayah. Itu namanya menjawab salam. Tapi yang enggak salam tetap enggak dapat pahala. Yang salam saja, yang menjawab salam saja yang dapat pahala. Jadi fardu kifayah kalau rame-rame begini. Kalau sendirian, bapak lagi sendirian, assalamualaikum, mengucapkan assalamualaikum, maka wajib fardu ain bagi Anda untuk Ya, tapi kalau ramai begini, boleh diwakili satu orang saja. Waalaikumsalam. Maka yang dapat pahala yang menjawab, yang lain tidak mendapatkan pahala. Pertanyaan dari Aceh. Di tempat kami terdapat sebuah pesan. Pesan tren. Mana trennya? Dipinjam, disimpan di hati. Tidak bisa dibaca kalau disimpan di hati yang nulis ini. Dia sebuah pesan tren. Trennya yang besar. Memiliki santri ribuan, alhamdulillah. Ketika mereka selesai sholat Jumat, mereka selalu iqamat dan melakukan sholat duhur berjamaah lagi. Dengan alasan bahasa santri di sana tidak bisa di mukim. Sehingga ada yang mengatakan bahwa itu bid'ah yang sesat. Mana yang benar? Baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah yang di Aceh sana. Bukan saja kasusnya di Aceh. Di Cirebon pun juga ada. Dengar ya. Jadi bukan hanya di Aceh, di Cirebon ada. Di Majalengka ada. Indramayu juga ada. Setelah sholat Jumat, berdiri melakukan sholat duhur. Pada dasarnya begini, semua sholat Jum'ah yang dilaksanakan dengan sempurna rukun syaratnya, maka tidak perlu lagi seseorang itu melakukan sholat duhur. Dan benar itu yang namanya bid'ah. Dan memang benar itu yang namanya bid'ah. Lebih dari itu merepotkan orang awam, na'udzubillah. Sudah melakukan sholat Jum'ah saja sudah untung sekarang mau ditambah lagi dengan duhur. Nah ini harus dipahami makna ini. Cuma kita harus tahu, jangan serta-merta kita menuduh mereka, karena mereka itu melakukan itu semua juga mungkin ada ceritanya. Pernah kami ceritakan di majelis ini, ada Syekh Bakar Syatok. Dia menulis tentang bab tentang sholat jamaah. Ini kasusnya di Mesir. Di Mesir ada ceritanya, kayak di Cirebon. Rupanya di sana ada sebuah masjid, bukan satu dua masjid. Selalu melaksanakan setelah sholat Jumat, sholat duhur. Padahal kalau dicermati, semua rukun syaratnya sudah terpenuhi. Dan dihentikan susah. Bahkan memang semestinya tidak ada lagi sholat duhur. Cuman mereka masih melakukan sholat duhur. Ini. Bagaimana sikap kita dengan mereka? Sikap kita adalah husnudzon dulu. Sebab dulu itu ceritanya gini. Di Mesir waktu Syekh Bakar Syatok cerita. Ceritanya ada seorang ustadz masuk satu kampung. Belum ada yang masuk Islam waktu itu. Setelah itu banyak yang masuk Islam. Kemudian oleh seorang alim tersebut diajari ilmu sholat, ilmu ini dan sebagainya. Mulai berkembang satu keluarga, dua keluarga, tiga keluarga. Semakin banyak orang yang masuk Islam. Kemudian di dalam ilmu yang beliau ajarkan kepada masyarakat tersebut, masuklah kepada bab sholat Jum'ah. Sehingga masyarakat tersebut ingin melakukan sholat Jum'ah. Baik, kalau ingin kalian melakukan sholat Jum'at karena dalam madhab Syafi'i, selagi bilangannya belum mencapai 40, maka tidak sah sholat Jum'ah. Cuma kata mereka, tapi saya ingin melakukan sholat Jum'ah sekalian belajar untuk melakukan sholat Jum'ah. Baiklah, karena kita madhab Syafi'i, bolehlah kita melakukan sholat Jum'at. Ya, dalam madhab lain memang tidak harus 40. Abu Hanifah boleh 3, Imam Malik 12, Imam Ahmad dengan riwayat yang macam-macam. Bahkan Imam Syafi'i pun sebetulnya pendapat yang lama boleh dengan 12. Tapi berpegang dengan madhab yang dikukuhkan, kita berapa? 40, baik. Selagi kalian semua belum sampai 40, kalau memang pengen sholat Jumat, boleh kita sholat Jumat. Tapi kira-kira sanggup enggak setelah itu melakukan sholat duhur? Itu. Mereka menjawab, kami siap. Asalkan kami pengen belajar sholat Jumat. Betul, setelah itu sholat Jumat. Senang mereka ada yang khutbah, ceramah, sholat Jumat. Setelah Assalamualaikum, melakukan lagi sholat duhur. Kenapa melakukan sholat duhur? Masuk bab kaidah. Semua ibadah. Kullu ibadatin. Yukhtalafu fi sihhatiha, maka tustahabbu i'adatuha. Semua ibadah yang diperselisihkan tentang sah tidaknya oleh madhab para a'immah, maka disunnahkan untuk diulang. Misalnya, sholat Jum'ah dengan kurang 40 itu menurut madhab Syafi'i sah atau tidak? Tidak sah. Menurut madhab yang lain memang sah. Karena ada madhab yang mengatakan tidak sah, maka sangat indah kalau diulang. Maka diulangnya namanya ihtiyat. Dan kita tidak mewajibkanlah dalam urusan mengulang ini. Sebetulnya tidak mewajibkan. Maka alangkah baiknya. Karena apa? Madhab lain juga masih mengatakan boleh. Sementara al-ami la madhab lahu. Orang awam itu tidak tahu madhab. Kalau kiainya ngomong sah, ya sah. Selesai. Lah akhirnya dilakukanlah sholat Jum'ah dengan mengulang duhur. Karena apa? Bilangannya belum sampai 40. Terus berjalan. Hari pertama, kedua, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Jamaahnya belum banyak. Kiainya meninggal tuh. Nih ya. Kiai yang meninggal dunia berkembang umat Islam di situ. Sampai suatu ketika masjid penuh. Lebih dari 40. Cuman karena sudah kebiasaan lama di masjid itu, lihat. Habis sholat Jum'at, sholat apa? Duhur. Karena kiainya sudah meninggal dunia. Padahal kalau kiainya masih hidup, keadaannya seperti itu pasti dibatalkan. Tidak usah sholat duhur lagi. Cuman karena kiai sudah meninggal dunia, lah. Biasanya murid-murid yang setengah-setengah, tapi cintanya luar biasa kepada kiai, ini kan kiai dulu yang ngajari, tidak bisa dirubah. Seperti yang terjadi di sebagian masjid di Cirebon, diingatkan malah marah. Diingatkan malah marah, Ustaz. Mestinya enggak usah diulang lagi. Ini sudah dari dulu. Baik, dari zaman Adam saja. Jadi marah, diingatkan tambah mah. Coba urusan ilmu ya Ustaz. Akan tapi kita pun harus khusnudzon kepada mereka yang melakukan sholat Jumat kemudian melakukan sholat duhur. Ini kira-kira kisahnya kok tidak beda dengan ini. Sebab kadang-kadang di daerah sana. Dulu kan orang mati Islam belum banyak. Mungkin bilangannya belum mencapai berapa? 40, sehingga mereka perlu mengulang. Ini. Akan tapi di saat sudah penuh, masjidnya penuh begitu, ya mohonlah yang biasa dengan sholat mengulang, dengan duhur, tidak usah diulang lagi. Sekarang kembalikan kepada ilmu. Bab ihtiyat itu. Semua ibadah itu, ikhtiat itu boleh. Asalkan memang ada dugaan sholat kita itu adalah ada kekurangannya. Tidak sah. Mungkin khutbahnya, karena khutbahnya tidak, syarat yang limanya tidak terpenuhi. Bolehlah nanti diulang dengan duhur atau bilangannya kurang 40. Atau ada hal-hal yang menjadikan menurut ulama Jum'atan itu tidak sah. Biarpun menurut yang lainnya sah, maka ingat sunnah diilang. Tapi kalau sudah sempurna, 40 dengan syarat khutbahnya pun bagus, syarat memenuhi syarat, maka sepertinya tidak perlu diulang lagi. Dan pertanyaan yang dari Aceh ini, lah kalau memang mereka betul-betul mukim semuanya, pondoknya mukim semuanya, gak ada mustautin, gak ada penghuni pribumi yang asli, orang asal kampung itu, melebihi dari 40 atau 40-an, maka benar jika diadakan apa? Mengulang sholat duhur. Jadi yang bertanya, jika puluhan ribu santri itu adalah memang betul-betul mereka mukimin, kemudian tidak ada orang mustautinin, tidak ada orang yang asli penduduk di situ, yang punya rumah di situ, kemanapun mereka pergi akan kembali ke tempat tersebut. Jika tidak ada orang-orang asli dari tempat itu yang mencapai bilangannya 40, maka memang di dalam mazhab Imam Syafi'i itu wajib mengulangnya. Tetapi kalau kita ikutkan mazhab yang lain, memang tidak perlu mengulang. Santrinya enggak usah ngulang ikut mazhab Imam Malik misalnya. Atau ikut mazhabnya, mazhab yang lain enggak ada istilah mustautin. Istilah istiton hanya dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Adapun mazhab yang lain agak lembut masalah istiton ini. Mustautin sama mukim beda, Bu. Kalau orang mukim itu adalah orang yang pengin tinggal di satu tempat lebih dari 4 hari dan nanti bakal meninggalkan tempat itu. Anak mondok itu mukim. Wajib Jumat, tapi tidak dihitung bilangan Jumat. Tapi orang sendang di masjid sana dibilang, dihitung itu. Jadi kalau orang sendang di sini namanya mustautin. Kalau ya saya mustautin, rumahnya mancep di sini. Tapi santri ini mukim, beda. Santrimu mukim, mukim nih. Jadi itu betul. Kalau ada orang yang mengatakan itu bid'ah, dia suruh belajar lagi. Kalau ada orang santri yang mengulang Jumat lalu dibilang bid'ah, yang mengatakan bid'ah ini perlu belajar lagi. Karena memang santri itu mukimin semuanya. Mukimin semuanya, sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i perlu mengulang. Karena mukim bukanlah orang yang wajib bukannya orang yang dihitung bilangan Jumat, tapi tetap wajib Jumat. Baik, ini akan tetapi alangkah indahnya ya, kalau kita itu juga dalam hal ini mengentengkan umat lah. Jadi anggap saja ikut mazhab lain tidak ada masalah lah. Kalau kurang bilangan dari 40 ya, sekarang fardu-fardu itu Masya Allah perlu digampangkan. Kalau disusah, diberatkan orang pada ninggalkan yang fardu. Makanya sangat dolim kepada orang awam jika kita memaksa mereka melakukan sholat dua kali. Setelah Jumat dan kemudian duhur Allah. Berat mereka. Sementara kalau mereka meyakini mengulang itu wajib, lalu mereka meninggalkannya, berarti mereka kurang ajar kepada Allah. Coba Anda yang selama ini mungkin tahu ilmu dari guru Anda bahwa setelah sholat Jumat harus mengulang duhur. Biarpun itu ilmu salah. Kalau Anda meyakini berarti sholat duhur wajib atau tidak? Wajib. Maka di saat Anda meninggalkannya berarti Anda melanggar siapa? Allah. Sifat kebiasaan melanggar itu. Maka kalau Anda mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, sebetulnya mengajari orang untuk melanggar Allah. Selagi tidak wajib, jangan dikatakan wajib. Masya Allah. Maka perlu diulas, perlu dievaluasi kembali, dan barangkali ada di antara yang hadir yang pernah melakukan yang demikian ini, nanti bisa duduk secara khusus, enggak bakal ketahuan nanti. Saya jelaskan, kalau memang ulama-nya perlu punya hujah, kiainya punya hujah, saya jelaskan nanti. Agar jangan sampai merepotkan orang awam. Kalau Anda sendiri ragu, misalnya ada, mohon maaf, di masjid besar, At-Taqwa atau sebagainya, khotibnya rukun khutbahnya tidak terpenuhi. Rukun khutbahnya tidak terpenuhi. Anda dengar itu semuanya. Anda tidak terima karena itu adalah tidak memenuhi syarat. Sehingga khutbah tidak sah. Kalau khutbah tidak sah, berarti Jumatnya tidak sah. Maka Anda saja yang mengulang. Orang lain jangan disuruh mengulang. Orang sak masjid begitu suruh mengulang Jumatan lagi. Berantem tuh, ribut tuh. Ikutkan madhab lain, insya Allah sah, selesai. Ini perlu kita kelembutan dalam fatwa itu. Jadi memang menurut madhab Imam Syafi'i tidak sah. Tapi al-amila madhabalah. Orang awam tidak bisa semacam itu. Itu orang yang langsung pengen ke kantor. Pengen ini. Tak tanya apa? Informasi, mohon maaf. Jumatannya tadi tidak pakai solawat kepada Rasulullah. Jadi khutbahnya enggak sah. Jadi mohon diulang semua. Ribut nih. Ini saya mau pergi nih, lihat. Tolonglah yang bijak, wahai ulama, wahai ustaz. Biarpun kurang khutbah, kurang syarat khutbah, ikutkan madhab lain. Ketahuilah madhab lain mengatakan sah. Cuman kalau jadi imam, hati-hati. Jangan seenaknya sendiri, tolong rukun-rukunnya itu diperhatikan. Jadi jangan sampai sholat itu ada kekurangannya. Anda sebagai imam punya tanggung jawab untuk itu. Baik, ini saja yang dari Aceh ya. Kalau akan tetapi ingat, wahai saudaraku yang ada di Aceh. Jika ternyata bersama santri itu kok ada orang yang mencukupi 40 dari orang ahli negeri itu, orang kampung situ, maka benar kalau orang lain mengatakan itu bid'ah. Tapi kalau santri semuanya mengulang lagi, tidak bid'ah. Tapi kalau di bersama santri itu ada orang kampung yang lebih dari 40 yang asli penduduk di situ, maka pekerjaan mereka itu akan menjadi bid'ah. Kenapa? Semestinya tidak perlu diulang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu. Cukup insyaallah karena waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sakit? Pertanyaannya dari Arab Saudi, dari Yahoo Messenger, dari Saudi. Ini bertanya, Buya mau bertanya, bagaimana hukumnya? Oh, keluar dari mana Pak? Bagaimana hukumnya orang yang kawin lagi tanpa sepengetahuan istri yang pertama? Pernikahannya adalah sah. Sebab seorang suami kalau menikah lagi tidak harus dapat izin dari istri yang pertama. Akan tapi semua orang yang mau menikah lagi harus tahu bahwasanya menikah itu adalah cari beban kewajiban yang baru lagi. Hati-hati mendidik, nafkah, segala macam. Jadi nikah itu ternyata bukan enak-enakan saja, tapi ada beban kewajiban. Ya, jangan wah ini menikah lagi enggak usah ngomong sama istri saya. Oh, didik satu istri saja bingung mau kawin lagi. Ya misalnya. Jadi ketahuilah, menikah dengan satu istri beban kewajiban. Menikah dengan dua istri lebih berat lah. Menikah dengan tiga istri lebih berat lagi. Maka termasuk dolim dan dosa kalau hanya main nikah sana, nikah sini. Tinggallah anak sana, cerai tinggal sini. Na'udzubillah. Itu adalah bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keadilan itu penting. Sebab termasuk dosa gede yang punya istri dua tidak adil. Maka nanti akan berjalan di akhirat wasyikuhumail, miring begitu ketahuan nih punya istri dua enggak adil nih. Hati-hati. Jadi menikah tidak harus izin dengan istri yang pertama. Akan tapi ketahuilah, mau menikah lagi itu pun harus ada aturannya. Tidak semudah itu kalau orang mau menikah lagi ya. Nah, ini beban kewajiban masya Allah. Jangan cari dosa. Cuman bahasanya pakai sunnah Nabi. Jangan main-main sunnah Nabi. Kalau pengen memenuhi syahwatmu, penuhi syahwatmu dengan yang halal. Tidak usah pakai sunnah Nabi, bembernya Nabi. Istriku tidak ngerti sunnah Nabi. Enak aja. Tidak, bukan sunnah Nabi. Maksudnya Nabi pernah melakukan menikah 1, 2, 3. Akan tapi, bagi seorang laki-laki, belum tentu menikah 2 itu adalah sunnah. Bisa saja haram lo ya. Bisa saja wajib juga. Bisa saja menikah 2 wajib. Sama menikah dengan 1 istri. Menikah dengan 1 istri pun kadang-kadang ada hukumnya sunnah. Ada hukumnya wajib. Ada hukumnya haram. Jadi jangan menikah sunnah Nabi. Ya sunnah bagi orang normal. Anda punya istri satu, memenuhi nafkah ini. Kemudian Anda punya kebutuhan lain dan Anda bakal bisa adil. Mungkin benar sunnahnya. Cuman istri keduanya ditaruh di, kalau kata guru kami Habib Husain, Habib Husain Mukhtar, ditaruh di Gunung Naknung. Nah, ini jadi ujung sana dikunjungi 2 bulan sekali, lihat dikasih televisi ini. Bagaimana pendidikan anak? Hah? Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku yang di Saudi, menikah tanpa izin sang istri, bahkan Anda pun tanpa izin bapak dan ibu Anda. Nah, sebab nikahnya seorang laki-laki enak dengan kesendiriannya. Akan tapi ketahuilah, di dalam menempuh kemuliaan Anda harus dengan cara mulia. Orang tua dan sebagainya harus tahu. Ini kalau bisa, sebisa mungkin. Akan tapi ingat, yang paling penting adalah kewajiban-kewajiban untuk memberi nafkah. Kemudian adil dalam pendidikan juga punya kewajiban Anda. Jangan hanya senang nikahnya saja, akan tapi ternyata urusan kewajiban-kewajiban tidak dipenuhi, maka Anda namanya mencari dosa. Ini saja, wallahu a'lam bisawab. Ada pertanyaan lagi? Baik. Cukup insyaallah, yang lain tidak bisa dibaca, insyaallah pada pertemuan yang lain. Ini saja, mari kita doa bersama. Dan bagi wanita, jangan alergi di saat disebut poligami. Sebab poligami itu ada di dalam Islam. Pokoknya doa semoga suamiku tidak kawin lagi, atau ya Allah jagalah, gitu saja. Tapi kalau Anda, apa itu poligami Islam? Hati, merendahkan syariat Islam, nanti akan diuji oleh Allah. Katakan poligami adalah boleh. Suami juga hati-hati, jangan main-main urusan poligami. Ibu pun jangan. Kalau ada poligami ya doa saja, diikat suami itu, ya tidak kawin lagi gimana bu? Sayang yang benar, pengabdian yang benar, pelayanan yang benar, cinta. Ya, suami bingung, mau ngomong kawin lagi saja bingung. Sekarang ibu setiap hari cerewetnya 16 kali. Kopi sering terlambat. Sepatu sering ketinggalan di luar. Bajunya, nyucinya, ngerendamnya 3 hari sampai dikasih minyak wangi tetap bau. Gitu, gak kawin lagi bagaimana bu? Nah, yang benar jadi istri ya. Insya Allah itu. Tapi kalau urusan kawin lagi adalah bukan sesuatu yang jangan dikatakan. Jangan seperti orang-orang liberal. Kawin lagi itu, kalau seandainya Nabi Muhammad hidup zaman ini tidak akan mengizinkan kawin lagi. Enggak. Kawin lagi adalah diperkenankan, tapi ada aturannya. Hei para suami, ada aturannya. Hei para istri, kawin lagi ada dalam Islam. Kalau Anda mengingkari ini, akan dihukum oleh Allah di dunia. Mungkin suamimu akan hilang, meninggalkanmu, hilang cinta dan sebagainya. Tetap yakini bahasanya, poligami adalah syariat ada di dalam Islam, tapi ada aturannya. Sambil berdoa, ya Allah, jadikan suamiku spesial untukku, khusus untukku. Kenapa sih? Tapi kalau Anda mengingkari poligami, Allah akan uji, dinikahkan dengan yang lainnya nanti. Jadi jangan mengingkari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati di situ. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Rindukan kami untuk salat. Jadikan hiburan kami di saat kami sholat, ya Allah. Berikan kekhusyuan kami di dalam sholat kami, ya Allah. Jadikan kami yang senantiasa menanti-nanti kapan waktu sholat tiba, ya Allah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami semua ahli sholat, ya Allah. Dan jadikan kami orang yang membawa orang lain kepada sholat, ya Allah. Dan terimalah sholat yang sudah kami lakukan, ya Allah. Ampuni kekurangan kami dalam menjalankan sholat, ya Allah. Ya Allah, dan jika ada di antara yang mendengar suara ini, dan di antara, ya Allah, yang menyaksikan acara ini, ya Allah, jika ada di antara mereka orang yang belum sholat, ya Allah, atau pernah meninggalkan sholat, maka kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Dan jadikan di esok hari menjadi ahli sholat. Bahkan ada di antara yang hadir ini, ya Allah, mempunyai sanak kerabat, saudara yang belum sholat, maka jadikan mereka ahli sholat berkat kehadiran mereka ke tempat ini, ya Allah. Jadikan mereka orang yang semakin hari semakin khusyuk kepadamu berkat kehadiran mereka di tempat ini, ya Allah. Jangan sampai ada yang tertinggal dari keluarga kami, ya Allah, kerabat kami, ya Allah. Jadikan mereka semua ahli kebaikan, ahli kebaikan, ya Allah. Muliakan kami di tempat ini, ya Allah, dengan segala kebaikan. Yang mendengar acara, yang menyaksikan acara ini, berikan kepada mereka segala kebaikan dalam diri mereka, keluarga mereka, masyarakat mereka. Dan jadikan kami semua pejuang-pejuang di jalan-Mu, ya Allah. Jadikan kami semua pejuang di jalan-Mu, ya Allah. Yang berjuang di tempat ini, ya Allah, baik yang berjuang dengan ilmunya, atau berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan hartanya, berjuang dengan pikirannya, atau yang mendoakan tempat ini, ya Allah, majlis ini, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan. Berikan ketulusan, ya Allah, jangan sampai mereka itu tidak ikhlas. dan jadikan perjuangan mereka itu menjadi sebab kebaikan untuk anak keturunan mereka, menjadikan sebab kebahagiaan untuk anak keturunan mereka, ya Allah, keberkahan untuk anak keturunan mereka. Dan kirimkan ke tempat ini hanya orang-orang ikhlas. Hajat kami banyak ya Allah, untuk berjuang bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Maka mudahkanlah kami untuk berjuang bersama kekasihmu Nabi Muhammad, di jalan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Engkau menyaksikan tempat ini, banyak orang menuntut ilmu di sini, ya Allah. Banyak orang mengaji di sini, ya Allah. Maka berkailah tempat ini, mudahkan segala urusan tempat ini, dan mudahkan segala urusan yang memudahkan urusan tempat ini, ya Allah. Bantulah orang yang membantu tempat ini, ya Allah. Kabulkan hajat mereka yang memohon dan berdoa untuk tempat ini, ya Allah. Ya Allah, berikan segala kebaikan kepada orang yang mencintai tempat ini, dan yang benci kepada tempat ini rubahlah dengan cinta, ya Allah. Kami tidak ingin ada orang benci kepada tempat mulia, ya Allah. Dan kami pun tidak ingin ada yang sengsara di antara yang hadir di tempat mulia ini. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami segala kemudahan dalam urusan kami. Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal, yang banyak, penuh berkah, ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan jagalah kehormatan kami, jagalah kemuliaan kami, ya Allah. Jagalah kehormatan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, dari minuman keras, dari zina, dari yang lainnya, ya Allah. Dari judi, ya Allah, jauhkan, dan mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal. Yang ingin menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau cintai, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Yang sudah menikah, ya Allah, berikan kepada mereka kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat, dan mudahkan segala urusan dunia mereka untuk bekal akhirat seperti yang kau janjikan, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua keturunan anak yang soleh-solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, jadikanlah, ya Allah, ucapan kami kelak saat kau cabut nyawa kami, dengan hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.